apa yang telah kita baca dari kitab jadi bisa kita bentukin yang dijelaskan dari Batu Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullah ta'ala. Kalau Allah rahimahullah ta'ala wa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qulu fa inna ma'ahlaka man kana qablakum al-ghulu rawahu Ahmad wa Nasa'i Ibnu Majah. Dan hadis dari Umar bin Khattab juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghulu. Cuilah oleh kalian bersikap ghulu. Hati-hatilah kalian dari sikap ghulu. Melampaui batas di dalam menyanjung atau mendustakan sesuatu. Fa'inan ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Maka hanyalah yang menghancurkan, membinasakan orang-orang sebelum kalian yaitu sikap berlebih-lebihan. Yaitu sababul halaki di dunia wal akhirah, sebab kehancuran di dunia dan di akhiratnya. Umam Salikah dari juga sebab kehancuran orang-orang yang terdahulu yaitu al-ghulu, yaitu berlebih-lebihan. Kala syarah rahimahullah ta'ala asyarah ijmani terang syarah berbat nahal nabi sallallahu alaihi wasallam bihadul hadis al-ghulu fiddin wa mujawazatul hadifi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita di dalam hadis ini dari sikap ghulu di dalam agama dan sikap melampaui batas. Di alla nuhlika kama halakatil umam as-sabiqah, agar kita tidak binasa sebagaimana binasanya orang-orang yang terdahulu. Kinama galau fi dinihim, tatkala mereka bersikap ghulu di dalam agama mereka. Wa tajawazul haddi fi ibadatihim, dan mereka melampaui batas di dalam peribadatan mereka. Maka keterangan ini sebagaimana yang telah berlalu, yaitu tentang orang-orang yang terdahulu, di antaranya adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa melampaui batas di dalam Al-Madh, menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka kata Al-Masih Ibnullah, Nabi Isa adalah anak Allah. Dan termasuk dari satu dari Tuhan yang tiga. Mereka mengangkat kenabian dan kerasulan Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi derajat ketuhanan yang diibadah. Begitu juga sikap orang-orang Yahudi yang mereka takfir, melecehkan Nabi Isa alaihissalam dengan menuduh bahwasanya Nabi Isa adalah anak zina. Di satu sisi orang-orang Nasrani ini mengangkat di atas batas sebagai kerasulan, sedangkan orang-orang Yahudi merendahkan. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ekstrem, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Sedangkan yang tengah-tengah adalah kaum muslimin, bahwa sikap terhadap Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam tidaklah lebih dari seorang rasul yang diutus oleh Allah SWT. Dan pada diri beliau terdapat banyak mukjizat yang Allah SWT berikan dengan izin Allah SWT. Sehingga dengan adanya mujizat-mujizat tersebut tidak menjadikan kaum muslimin lereng atau mengangkat melebihkan Nabi Isa alaihissalam di atas kedudukan sebagai al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, tahrimul ghulu fid din, haramnya berlebih-lebihan di dalam agama. Asalnya yang kedua, annal ghulu sababul halal, bahwasanya bersikap berlebih-lebihan ini menjadikan sebab kehancuran. Dan ini sebagai upaya satu zari'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya tidak terjatuh ke dalam sikap berlebih-lebihan terhadap siapa saja, bahkan yang pertama kali terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini sudah jauh-jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada umatnya agar tidak terjatuh sebagaimana orang yang terus, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan sekarang orang-orang yang tidak mengerti tentang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengerti, tidak mengenal tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terjatuh ke dalam guru terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya orang-orang sufi menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Tuhan yang dimintai, didoai, diistighosai, sebagaimana yang telah terjadi pada hari ini. Ya Rasulullah, habis nih ini bang, syirik kami, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat yang diminta. Walaupun satu ucapan adalah kesalahan yang sangat besar dan kesalahan yang sangat fatal. Seharusnya dia mengatakan Allahumma habisni, Allahumma dikati ya Rasulullah. Ini hanya perbedaan lafaz yang sangat tipis, namun maknanya dan artinya ini bisa menyebabkan orang ini bisa masuk surga dan masuk neraka. Kalau dia mengatakan Allahumma aghisni, berarti dia beribadah minta kepada Allah SWT, beristighosah, minta kepada Allah SWT agar dikeluarkan dari kesulitan. Tapi kalau sudah ya Rasulullah, berarti dia menceburkan dirinya ke dalam binasaan, dalam ancaman yang sangat besar, masuk dalam perubahan kesyirikan. Banyak demikian. Sebagiannya mereka melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang akhlani mengedepankan akal, mereka menolak dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih karena bertentangan dengan akalnya. Sehingga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikesampingkan. Mereka tidak menganggap bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dicontoh dan diikuti. Bahkan mereka sebagian besar ada yang menolak sama sekali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingkar sunnah. Mereka hanya memegang Al-Qur'an saja katanya, padahal pada ikannya dia, mereka tidak memegang Al-Qur'an dengan benar. Karena Allah SWT telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, ati Allah wa ati Rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul. Termasuk orang-orang yang lalu sunnah, berarti mereka mencampakkan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Maka tidak bisa mereka disebut sebagai generasi Qur'ani, generasi yang berpegangan dengan Al-Qur'an saja, karena mereka telah mengkufuri sebagian dari ayat-ayat Allah SWT di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Munasabatul hadis dan bab kesan hadis dalam bab hai saudaratul hadis wala anna sawahalakil umami sabiqah wal buruk, dimana menunjukkan hadis ini atas sebab hancurnya umat-umat sebelum kita, sebelum Islam, sebelum umat Rasulullah SAW, adalah boleh bersikap berlebih-lebihan sebagaimana yang terjadi pada ahlul kitab. Munasabatul hadis ini tauhid, kesan hadis ini terhadap tauhid. Hai saudara, hadis wa'ala anna gurwa bidin wal makhlukin roi yukhriju insani alal hududi alati anzalallahu wayakuna mutabi'an li hawahu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sikap gulu berlebih-lebihan di dalam agama atau terhadap makhluk-makhluk ini akan mengeluarkan manusia dari batas-batas yang Allah SWT tetapkan. Fayakunu mutabi'an lil hawa. Maka orang yang buruk berlebih-lebihannya ini pada akhirnya mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa hadza minasyirkil amnafi litauhid. Dan ini termasuk dari kesyirikan yang akan membatalkan dari tauhid. Bahkan sekarang enggak cuma Rasulullah SAW saja, setiap orang yang dianggap sebagai orang alim, orang sholih, guru-guru mereka, syekh-syekh mereka, mereka juga mintai berkah, mintai syafaat, jadikan wasilah. Maka ini bentuk-bentuk melampaui batas terhadap makhluk-makhluk dengan memanggil-manggil namanya. Beristighosah, berdoa, minta syafaat dan yang lain. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa li Muslim an Ibnu Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal munatti'un wa tanatti'un qala salasan rawi Muslim. Hadis dari Imam Muslim rahimahullah. Imam Muslim hadis dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda halakal munatti'un, celaka dan rugilah orang-orang yang at-ta'amuk fil qali wal awil amal, orang-orang yang berdalam-dalam berlebih-lebihan di dalam ucapan dan amal, yang melampaui batas syariat, melampaui batas ketentuan-ketentuan agama. Hal ini disabdakan Rasulullah SAW 3 kali. Ini menunjukkan bahwasanya perkara melampaui batas ini benar-benar perkara yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Di mana umat Rasulullah SAW akhirnya sebagiannya dan sebagian besarnya mereka masuk ke dalam apa yang telah dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjadi orang-orang yang buluh. Begitu berlebih-lebihan terhadap Rasul, terhadap orang-orang saleh, atau berlebih-lebihan di dalam melecehkan Rasulullah, melecehkan syariat, melecehkan sunnah Rasulullah SAW. Qala Syarih rahimahullah as-Sabri al-Jumari, keterangan Syarih al-Babat, lama kanan Nabi SAW qad bu'isa bisyari'at as-samha hadhara minat ta'amuk fil asya'i kulihat. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang diutus untuk membawa syariat yang lapang dan syariat yang mudah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dari sikap ta'amuk, hulu, berlebih-lebihan, berdalam-dalam di dalam segala sesuatu perkara apa saja yang melampaui batas. Wa tasyadduq fiha, dan menenggelamkan dirinya terdalam-dalam di dalam perkara-perkara tersebut, wala siyam atammak fi umuriddin, terlebih-lebih melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam perkara agama. Alladzi syara'ahullahu subhanahu wa ta'ala, yang telah Allah SWT syariatkan, tetapkan. Wa bayyana ma'aliman mu'aliman wa haddada hududaha, dan Allah SWT telah menerangkan tentang batas-batas dan rambu-rambu. Batas-batas Allah SWT, baik itu yang tertera di dalam Al-Quran maupun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Suma'at kadahad ta'zira wa karrarahu salam samarrat ala masami sahabat. Dan Nabi SAW, karena pentingnya perkara ini, maka Rasulullah SAW menguatkan peringatan ini sampai berulang 3 kali agar benar-benar diperhatikan oleh para sahabat. Waliyahuhu wa yafhamuhu wa yuhadziru ma yatarattab alayhi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan perhatian yang sangat serius terhadap perkara ini, dan agar para sahabat mereka memahami apa yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar mereka berhati-hati dari perkara-perkara yang akan mengakibatkan dari bentuk-bentuk berlebih-lebihan di dalam agama. Ini sebagaimana sabda firman Allah Ta'ala, tilka hududullah fala ta'taduha, inilah batas-batas Allah SWT, batas-batas syariat Allah SWT, maka janganlah kalian melampaui batas. Sehingga kita tidak boleh mengurangi syariat atau menambah-nambah syariat. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sudah cukup, tidak perlu penambahan dan tidak perlu pengurangan. Al-Fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil dalam hal tersebut. Allah yang pertama, tahrimu tanatto fil umuri kulliha, haramnya sikap melampaui batas pada perkara seluruhnya. Walaupun itu pada asalnya perkara yang mubah, yang boleh-boleh saja. Namun kalau berlebihan, maka akan mengakibatkan kemadharatan. Orang yang berlebihan di dalam makan dan minum, berlebihan di dalam tidur, berlebihan di dalam mengerjakan sesuatu, semuanya akan berakibat jelek dan buruk, baik itu urusan dunia maupun terlebih-lebih urusan akhirat. Orang menjadi sakit, menjadi rusak badannya karena berlebihan. Ini perkara dunia. Adapun perkara akhirat, otomatis akan terancam keselamatannya di akhirat. Asalnya istibabu ta'kidu amril ham. Disunahkan untuk memperkuat perkara-perkara yang sangat penting ini, ditegaskan dengan diulang-ulang sebagaimana perkara tauhid ini tetap ditegaskan dan tetap diulang-ulang. Walaupun sudah belajar tauhid dulu, tauhid sekarang, tauhid yang akan datang, tauhid seperti itu. Karena permasalahan ilmu tauhid adalah permasalahan yang prinsip, yang dasar, yang amal seseorang, segala gerak-gerik seseorang ini di atas, di pondasi tauhid. Kalau tauhidnya lurus, keyakinannya lurus, maka amalan-amalan di atasnya akan menjadi baik dan lurus. Sehingga tidak ada istilah yang penting beramal. Tidak ada. Yang penting beramal, yang penting beramal. Untuk apa beramal tanpa ilmu, tanpa dilandasi dengan tauhid, maka semuanya akan sia-sia dan capek saja. Sehingga kita tidak boleh bosan-bosan belajar tauhid. Dulu sudah dengar, sekarang sudah dengar, seperti itu. Agar hati kita itu selalu terisi dan selalu dikuatkan dengan perkara-perkara tauhid. Berapa banyak orang yang merasa dirinya orang yang sudah cukup, tidak merasa butuh lagi terhadap pelajaran tauhid, akhirnya mereka menyimpang, masuk ke dalam perangkap-perangkap setan, dan mereka menyimpang masuk ke dalam penyimpangan dan kesesatan. Jadi dulu sampai sekarang tauhid-tauhid terus, kapan kita akan membicarakan tentang umat, membicarakan tentang perang ini dan itu, membicarakan tauhid terus. Justru kita balik, buat apa perang, buat apa beramal tanpa dilandasi dengan tauhid, seperti itu. Maka perkara tauhid selalu yang ditegaskan, diulang-ulang, agar hati kita ini tidak kosong dan tidak lalai terhadap perkara-perkara tauhid. Asalisas sama atau islami wa yusrihi. Di dalam hadis ini terdapat faedah bagaimana betapa Islam ini syariat yang mudah dan lapang. Maka syarat yang mudah dan lapang tidak usah ditambah-tambah, tidak usah dipersulit, yang nantinya akan mempersulit dirinya sendiri, akan memberatkan dirinya sendiri. Terbebani dirinya sendiri, gimana tidak? Setiap Jumat harus apa? Yasinan. Setiap ada orang ini harus apa lagi? Panggilan. Harus ke kuburan, harus ke menyulitkan dirinya sendiri. Harus sedekah ini dan itu. Harus mengeluarkan uang ini dan itu. Rugi waktu, tenaga, dan harta terbuang sia-sia. Munasabat hadis dengan bab, sesuai hadis yang terhadap bab. Aisyah darat il hadis wala anna tanat tu'a fil umuri kuliha bima fi dhalika ta'zimu sholihin min asbabil harap. Di mana hadis ini menunjukkan bahwasanya tanatto berlebih-lebihan dalam perkara-perkara segala sesuatu seluruhnya, terlebih-lebih di dalam mengagungkan orang-orang saleh, ini akan mengakibatkan kehancuran. Meyakini adanya berkah di badan-badannya orang-orang saleh, ini kesyirikan. Sehingga dengan gurunya, dengan syekhnya begitu rupa hormatnya. Berkah Allah SWT letakkan di badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lain. Sehingga kita tidak boleh mencari berkah tabarruk dengan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun sahabat. Terlebih-lebih orang-orang yang di bawah mereka tidak pantas untuk ditambah dicari berkahnya. Berkah itu hanya ada pada sunnah Rasulullah SAW dan syariat Rasulullah, syariat Allah SWT. Maka barang siapa yang menempuh jalan tersebut, maka kehidupannya akan dipenuhi dengan berkah, kebaikan yang banyak, dan akan terus bertambah. Meninggalkan keduanya, maka tercabut berkah yang ada pada dirinya. Munasabat hadis ini tauhid, sesuai hadis ini tauhid, kama fil hadis alladzi qablah. Bagaimana yang tadi yang sebelumnya? Sehingga termasuk bid'ah-bid'ah yang mereka adakan yang termasuk dari ghulu, melanggar syariat. Kemudian kita lanjutkan ke Ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ma ja'a minat taghlid. Ya. gimana nih? Ini cuma latihan saja, tanya jawab. Latihan tanya jawab. Apa perlu saya tanya nanti? Jangan malah berdebat apa ya? Orang sedang ngaji nanti, wah, orang tuh di berdebat ngalih dulu. Kayu so isen tadi orang ngaji malah. Lanjutkan bab majaa minat tauhid biman abadallaha inda qabrin salihin rajulun salihin bagai faida abada. Kita beralih kepada bab berikutnya, bab meninggalkan bab pertama. Lalu setelah kita menginjak kepada bab yang lainnya, yaitu bab tentang larangan-larangan keras tanglid. Larangan keras beribadah kepada Allah SWT di sisi kuburan orang sholih. Larangan keras beribadah kepada Allah SWT di sisi kuburannya orang sholih. Ini larangan keras, gak boleh kita beribadah kepada Allah SWT di sisi kuburan orang sholih. Pakai faida abadahu, maka bagaimana keadaan orang-orang yang mengibadahi kuburan itu sendiri? Beribadah di sisi kuburan orang sholih saja ini terdapat larangan keras. Bagaimana kalau mengibadahi kuburan tersebut? Maka larangannya itu berlipat-lipat. Wa fi sahihi an Aisyah, dan di dalam sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Umma Salamah, bahwasanya Ummu Salamah, Aisyah bercerita bahwasanya Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Ibnu Mughirah Al-Quraisyah Al-Makhzumiyah, termasuk Ummu Salamah yang termasuk dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah namanya Hindun binti Abi Umayyah, yang dahulu yang ditinggal wafat suaminya yaitu Abu Salamah. Tawajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Salamah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Abu Salamah setelah wafatnya Abu Salamah di dalam peperangan. Wakanan hajarat ma'abi salamah ila Habasyah radhiyallahu anha, dan Ummu Salamah ini pernah berhijrah di negeri Habasyah bersama Abu Salamah. Maka Aisyah bercerita tentang ceritanya Ummu Salamah tatkala di Habasyah, di negeri Habasyah, apa yang dilihat dan apa yang dialami di sana. Wa dzakarat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah, bahwasanya Ummu Salamah menyebut kanisan, gereja, yaitu tempat peribadatan orang-orang Nasrani di hadapan Rasulullah SAW yang Ummu Salamah telah melihatnya di negeri Habasyah. Wa ma fiha min aswar, dan menyebut-nyebut apa yang ada di dalam kanisa atau gereja-gereja tersebut, terdapat gambar-gambar, gambar-gambarnya Isa, Nabi Isa, gambar-gambarnya orang-orang saleh mereka digambar di dalam gereja-gereja tersebut. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimbali tatkala Ummu Salamah cerita demikian. Ulaika idza mata bihim ar-rajulu salihu au abnu salihu banau ala qabrihi masjidan wa sawara fihi tilka suwar. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah orang-orang yang apabila mati dari kalangan orang-orang saleh dari mereka, atau seorang hamba yang saleh dari mereka, maka mereka membangun di atas kuburan-kuburannya sebagai masjid, sebagai tempat peribadatan, dan mereka menggambar orang-orang saleh atau hamba-hamba yang saleh tersebut dengan gambar-gambar mereka. Kemudian diibadahi. Ulaika syirrul khalqi indallah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa haulai jama'u baina fitnatain, fitnatul qabr wa fitnatul tamasil. Maka mereka orang-orang Nasara telah mengumpulkan dua fitnah, yaitu fitnah kubur, mereka beribadah di kuburan-kuburan, dan membuat fitnah tamasil, membuat gambar-gambar dan patung-patungnya orang-orang saleh dalam rangka untuk diibadahi. Qala syarih rahimahullah asyabul ijmali, keterangan sangat global. Tuhbiruna Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Salamah radhiyallahu anha qad akhbarat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam annaha ra'at ma'badan lin-nasara fi ardhi Habasyah. Ibu kita Aisyah radhiyallahu anha telah menyebutkan bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha telah menghabarkan, bercerita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang dilihat dari tempat peribadatan orang-orang Nasara di negeri Habasyah. Hina mahajarat ma'azawjihal awal, tatkala Ummu Salamah berhijrah di negeri Habasyah dengan suaminya yang pertama yaitu Abu Salamah. Waqad sawwaru fi iswat, dan mereka telah menggambar di dalam gereja-gereja tersebut gambaran-gambaran orang-orang saleh mereka. Fa baruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam an sirrin dalika wa huwa an-nasara idza mata inda ar-rajulu salih wa banu ala qabrihi mawdi'an lil ibadati wa sawara fihi suratahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Ummu Salamah tentang rahasia perbuatan orang-orang Nasrani, yaitu apabila orang-orang saleh mereka mati, maka mereka membangun kuburan-kuburan mereka sebagai tempat untuk ibadah, dan mereka membuat gambar-gambar orang-orang saleh mereka di tempat-tempat tersebut. Summa yubayyinu sallallahu alaihi wasallam annahu la illadzina ya'maluna hadzal amal hum aktsarul khalqi syarran indallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa maksudnya mereka, orang-orang yang melakukan pekerjaan seperti ini, adalah kebanyakannya mereka adalah orang-orang yang paling jelek. Makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil, al-ula yang pertama, qabulu khabaril mar'ah al-adl, diterimanya khabar dari perempuan yang adil sebagaimana musalamah sahabiyah. Karena seluruh sahabat, baik itu laki-laki maupun perempuan, adalah orang yang adil, orang yang terpercaya. Maka wajib itu diambil khabarnya. Asalnya yang kedua, anna ittikhadha suwari fi mawdi'il ibadati min adatin nasara. Bahwasanya menjadikan gambar-gambar di tempat-tempat peribadatan ini termasuk dari kebiasaan orang-orang Nasrani. Sekarang orang Islam sudah mulai mengikuti orang-orang Nasrani. Di masjid-masjid ada gambarnya siapa? Sunan-sunan. Kalau jumpa dengan pakai lampon yang lainnya, mengikuti adatnya orang Nasara. Bolehnya dibilang asal syahtawi mubina il masjid al kubur, haramnya membangun masjid di atas kuburan. Sehingga para ulama menetapkan hukum tidak boleh sholat di masjid yang di sana ada kuburan. Apa kuburannya itu dibongkar kemudian dipindah, atau masjidnya yang dipindah? Salah satu mana yang dipindah? Sehingga kalau kita safar bepergian, kemudian turun di sebuah tempat di sana ada masjid, dilihat setelah sholat tuan ternyata di belakang tembok ini atau di pelataran masjidnya ini ada kuburan, atau di perpisahnya ada kuburan, maka jangan sholat di situ, cari tempat yang lain. Tahrimu wad'il suwari fawqal kubur, haramnya meletakkan gambar-gambar di atas kuburan. Meletakkan foto nama wafat meninggal, termasuk juga adat mereka orang-orang Nasara. Maka orang Nasara jangan mengikuti mereka. Termasuk dilarang menulis di atas batu, ditulisi namanya, wafatnya. Munasabat hadis lil bab, kesan hadis lil bab, aisyu dalal hadis wa ala tablidi finnahi fi man bana ala qabri rajulin salihin maudian lain ibadatillahi wa kaifa bi man abada sahibal qabri. Di mana ayat ini menunjukkan atas larangan berat terhadap orang-orang yang membangun tempat peribadatan untuk beribadah kepada Allah SWT di sisi kuburan orang-orang sholih. Maka bagaimana kalau mereka beribadah kepada sahibul qabr, benar-benar meminta beribadah kepada penghuni kuburan? Dan larangan kita beribadah kepada Allah SWT di sisi kuburan orang sholih ini termasuk sadr dari'ah, upaya untuk menutup atau menghilangkan celah agar manusia tidak terjatuh ke dalam peribadatan kepada selain Allah, sehingga walaupun niatnya beribadah kepada Allah namun di sisi kuburan maka tidak boleh, karena akan menjurus kepada kesyirikan. Munasabatul hadis ini tauhid, kesan hadis ini terhadap tauhid. Hai saudara, til hadis ma'ala tahdir min bina'il masajid ala kubur. Gimana hadis ini menunjukkan atas peringatan terhadap bangunan-bangunan yang dibangun masjid-masjid di atas kuburan. Lima bidzalika min ta'zimi ashabiha. Karena dengan membangun masjid-masjid di atas kuburan ini akan mengagungkan penghuni kuburan tersebut. Ada orang punya rumah apa, ada orang punya tanah, kemudian membangun di situ masjid. Kemudian nanti kalau saya mati dikuburkan di sebelah masjid situ. Maka setelah dikuburkan, orang yang datang mengira bahwasanya itu adalah orang sholih, orang yang baik, orang yang begini dan begitu, orang alim, orang waliullah dan sebagainya. Padahal dia orang biasa. Ini akan apa? Memicu seseorang akan mentakzim, mengagungkan penghuni kuburan tersebut. Sehingga tidak heran kalau ada orang-orang yang beribadah di kuburan pada asalnya bukan kuburan para wali, tapi itu adalah kuburannya orang-orang Cina. Ini sebabkan sebagai kewali-wali seperti ini minuman yang sangat menyedihkan. Di Bali yang katanya ada Sunan Gunung 10 itu kuburannya orang Cina, bukan kuburannya para wali. Sekalipun itu kuburan para wali juga tidak boleh, karena termasuk dari kesyirikan. Wa ta'zimu ibadatan wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun. Dan bentuk pengagungan ini adalah merupakan ibadah. Maka memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka ini bentuk kesyirikan. Walau dalam suatu karomah, ya itu diberikan Allah kepada orang mati atau orang hidup. Yang kedua, masjid-masjid secara umum, masjid kabupaten itu belakangnya kuburan, Pak. Bagaimana hukumnya ketika kita melakukan sholat di masjid itu, Pak? Seperti masjid Ngawi, belakangnya saya lihat ada kuburan. Di Kudus ya begitu, Pak. Secara umum masjid besar itu belakangnya kuburan, Pak. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Kita menjawab pertanyaan yang kedua dulu. Yang kedua yaitu seperti masjid Ngawi atau masjid kabupaten. Kalau selama di sana kuburannya ini bukan merupakan bagian dari masjid dan di sana ada tembok, maka enggak apa-apa. Dibisah, dibatas dengan tembok atau dibatas dengan jalan, maka tidak mengapa. Adapun kalau itu pada dasarnya adalah tanah masjid, misalnya ada orang mewakafkan, saya wakaf ini tanah ini semuanya untuk masjid, maka di mana saja dia meletakkan kuburan di tanah wakaf yang untuk masjid ini, maka tidak boleh, karena tanah ini tetap tanahnya masjid. Namun kalau tanah ini tanah yang bukan masjid, bukan bagian dari masjid, maka tidak mengapa asal di sana ada tembok yang memisahkan. Misalnya di sini ada masjid, kemudian sudah dipagar. Nah, di sini ada kuburan misalnya. Nah, ini yang dimaksud bagian dari masjid. Kalau misalnya ini sudah di dari tembok, kemudian di sini baru ada kuburan, maka sudah terpisah dari masjid, maka tidak mengapa. Lalu yang kedua, bahwasanya karomah itu diberikan kepada siapa saja yang Allah SWT kehendaki, dari orang-orang saleh, bukan kepada orang yang telah mati. Kalau orang yang telah mati tentunya ya orang yang mati itulah terpusat riwayatnya yang sudah kematian itu. Adapun nanti kalau misalnya di dalam kuburan itu ada keajaiban-keajaiban, wah ini setelah mati ini kuburannya ngetok ini misalnya, dan airnya bisa menyembuhkan penyakit, hati-hati. Ini adalah trik-trik setan untuk menggelincirkan manusia. Wah, dengan mengusap kuburannya pula si Alan bisa sembuh. Ini makar-makarnya setan. Jebakan-jebakan setan. Manusia percaya dengan kekuatan kuburan, kekuatan-kekuatan yang di luar Allah SWT. Dan orang-orang soleh itu ya tergantung Allah SWT mau diberikan karomah atau tidak. Yang penting orang soleh, orang takwa itu lah waliullah. Wali Allah SWT ada orang mukmin yang bertakwa, itulah waliullah. Apakah dia mempunyai karomah atau tidak ada masalah. Berarti mati dan hidup juga kadang-kadang karomah. Atau karomah itu diberikan orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup saja. Apakah ada yang telah mati mendapatkan karomah? Dia bilang karomah itu karomahnya besar kalau hidup. Dia itu apa? Dia menganggap itu. Ya itu tadi. Sesuatu yang diadakan setan untuk mengiring manusia untuk mengagungkan kuburan. Seperti tadi, ingin mengusai kuburannya, wah ternyata rezekinya jadi lancar. Kebetulan itu saja, padahal ruginya sudah banyak. Tadi tiga kali dia maaf saya. Ingat-ingatnya itu yang sukses saja. Yang enggak sukses enggak ingat-ingat.